Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surah Fussilat, Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan bagaimana keadaan musuh-musuh Allah, yakni al-munafiqun wal-kuffar di hari kiamat kelak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yauma yuhsyaru a'da'ullah ilan nar fahum yuz'un." Dan pada hari di mana dibangkitkan a'da'ullah, musuh-musuh Allah Azza wa Jalla, ilan nar, dalam keadaan mereka menghadap neraka, fahum yuz'un. Dan mereka juga berpisah-pisah, tidak menjadi satu. Lalu Allah Subhanahu wa taala meneruskan ayatnya, hatta idza majauha, sampai ketika mereka benar-benar dekat dengan api neraka, syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun, akan bersaksi atas mereka mata penglihatan mereka, pendengaran mereka, dan juga kulit-kulit mereka atas apa yang mereka berbuat. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sebagai seorang yang mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, datangnya hari kiamat, maka kita meyakini, kita beriman di dalam dada-dada kita, di dalam hati kita, bahwasannya kelak di antara tahapan sebelum ahlul jannah masuk ke dalam jannah dan ahlun nar masuk ke dalam neraka, di antara tahapannya adalah adanya yaumul hisab, adanya hari perhitungan, yang mana Allah Subhanahu wa taala sari'ul hisab, hisabnya sangatlah cepat, padahal hambanya sangatlah banyak, bahkan teramat banyak. Di situ kaum mukminin mereka tergolong menjadi tiga golongan. Ada yang hisabnya mereka atau masuk surga tanpa hisab. Nah, yang mereka la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktawun. Mereka itu tidak meminta diruqyah, tidak berobat dengan pengobatan kai, dan tidak bertatayur, menganggap sial atau baiknya suatu nasib karena suatu benda atau burung atau yang lainnya. Ini di antara golongan mukmin yang mereka pada hari hisab mereka bebas. Nah, ada pula mereka yang mendapatkan hisaban yasira, hisabnya mudah, tetapi juga mengerikan. Bahkan ketika itu seorang mukmin hanya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa didampingi siapapun, wala turjuman, dan tidak ada yang menerjemahkannya. Dia memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala tanyakan kepadanya, dan dia juga berbicara dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Nah, dan ditutup antara dia dan Allah dan makhluk-makhluk yang lain, yang hanya ada dia dan Allah. Lalu dikabarkan semua dosa-dosanya, ta'rifu dhanba kadza, engkau mengakui dosamu ini, seterusnya. Hatta qarrarahu bidunubih, sampai dia mengakui semua-semua dosanya, wa ra'a fi nafsihi annahu halak, dan dia sudah melihat kepada dirinya bahwasanya dia akan celaka, akan binasa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, satartuha 'alaika fid dunya, aku dulu menyembunyikan dosa-dosamu di dunia, wa aghfiru laha wa aghfiruha lakal yaum, dan pada hari ini aku ampuni dosa-dosamu. itu hisab yang mudah. Dan sebagian mukmin mereka akan ada yang dihisab dengan hisab yang berat, hisaban asiran, hisab yang berat, hisab yang padanya ada munakasyah, perdebatan, bahkan dia berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang panjang, ya, inna awwalan nas yuqda alaihi yaumul qiyamah, yang akan manusia di antara yang pertama kali diputuskan perkaranya, dan merekalah orang-orang yang akan mencicipi panasnya api neraka pertama kali. Yang pertama disebutkan adalah rajulun ustushhid, seseorang yang dianggap mati syahid tapi ternyata dia menginginkan dunia. Demikian pula mereka ahlul ilm yang ngaji, yang membaca Al-Qur'an, mereka menginginkan dunia saja. Dan juga orang-orang yang diberi keluasan harta tetapi mereka berinfak agar disebut sebagai jawad, orang yang dermawan, maka mereka semua ini barakallahu fikum selesai dihisab, ulqiya finnar, akan dilempar ke dalam api neraka. Ini adalah hisabnya orang-orang mukmin. Ada yang tidak tanpa hisab, ada yang hisabnya mudah, dan ada hisab yang berat yang berakhir dengan masuknya dia ke dalam neraka. Tetapi masuknya dia ke dalam neraka adalah untuk disucikan, tathir, hingga bersih sudah dia dari dosa-dosa, dari kemaksiatan-kemaksiatan, maka dia berhak untuk masuk ke dalam surga al-jannah. Itu hisabnya orang-orang mukmin. Adapun hisabnya orang-orang munafik dan juga orang-orang kufar, itu lebih mengerikan, lebih berat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Fussilat, surah Fussilat. Nah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan bagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya, bagaimana orang-orang munafik mereka dihisab. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala datangkan orang munafik untuk dihisab. Lalu setelah Allah Subhanahu wa taala bertanya akan kenikmatan-kenikmatan yang dia dapatkan, orang munafik tersebut mengatakan, ya Rabb, wahai Rabbku, amantu bika wa bi rusulika wa bi kitabik. Wahai Rabbku, aku telah beriman kepadamu dan kepada rasul-rasulmu dan kepada kitabmu. Wa shallaitu wa sumtu wa tasaddaqtu, bahkan aku salat, aku juga puasa, aku juga bersedekah. Wa yatni bi khairin mastata. Dia terus menyebutkan kebaikan-kebaikan yang dia kerjakan semampu dia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, hahuna idzan, maka cukup sampai di sini penjelasanmu akan kebaikan-kebaikanmu. Al-ana nab'atsu syahidana 'alaik, maka sudah tiba saatnya sekarang kita bangkitkan, kita hadirkan saksi-saksi yang akan bersaksi atasmu. Fayatafakkaru fi nafsi man syahida 'alayya, maka dia merenungi dirinya, siapa yang akan bersaksi untukku, siapa yang kali ini akan menyebutkan kejelekan-kejelekanku. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayuqal li fakhidihi wa lahmihi wa 'idhamihi, maka dikatakan kepada tulangnya, kepada pahanya, nah, dan juga kepada dagingnya, intiqi, berbicaralah kalian. Fatantiqu fakhiduhu wa lahmuhu wa 'idhamuhu, maka berbicara semua anggota badannya, tulangnya berbicara, nah, dagingnya berbicara, pahanya berbicara, liyudhira an nafsi, untuk menyebutkan semua kejelekan-kejelekan yang dia miliki. Fayukhtam ala fi, dan mulutnya, lisannya dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berbicara. Kata Rasulullah sallam, dalikal munafiq, itulah hisabnya orang-orang munafik. Wadhalikal ladzi yasqatullahu alaihi, itulah orang-orang yang mendapat murka Allah Subhanahu, karena mereka senantiasa berdusta. Bahkan ketika dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka tetap berdusta. Yudhirul khair, tetap menampakkan kebaikan. Shallaitu, tasaddaqtu, suntu, aku salat, aku puasa, aku bersedekah. Demikian orang-orang munafik. Allah beri azab kepada mereka, kedustaan-kedustaan, baik ketika di dunia maupun kelak di akhirat, sehingga yuktam ala fi, mulutnya dikunci dan badan-badannya bicara. Nah, lalu mereka masuk ke dalam neraka. Adapun orang-orang kufar, nah, sama. Kata Allah Subhanahu wa taala, syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Pendengarannya ini bersaksi. Aku dulu digunakan untuk mendengarkan ini, al-aghani, musik-musik, seruan-seruan kekafiran, seruan-seruan kemunafikan. Wa absaruhum, juga penglihatan-penglihatan mereka bersaksi. Mata ini berbicara, digunakan untuk melihat ini, digunakan untuk menyaksikan ini. Wa juluduhum, demikian pula kulit-kulit mereka. Sehingga orang-orang kufar heran. Wa qalu li juludihim, mereka bertanya kepada kulit-kulit mereka, lima syahidtum alaina, kenapa engkau wahai kulitku bersaksi membicarakan kejelekan-kejelekanku? Kenapa kulit yang ditanya? Karena sungguh setiap kemaksiatan, kejelekan yang kita lakukan, yang pertama kali merasakan adalah kulit kita. Dimanapun itu, tangan kita, kulit kita yang merasakan. Kaki kita, kulit kita. Bahkan yang lain. Maka mereka bertanya, wa qalu li juludihim, bertanya dengan kulit-kulit mereka, lima syahidtum alaina, kenapa kalian bersaksi? Kenapa kalian bisa berbicara? Qalu, maka ketika itu kulit-kulitnya berbicara, antaqanallah, Allah lah yang membuat kami berbicara. Bagaimana berbicaranya? Wallahu a'lam. Ini akan bersaksi semuanya. Alladzi antaqa kulla syai', Allah lah yang membuat kita berbicara. Wa huwa khalaqakum awwala marrah, dialah Allah yang menciptakan kalian pada awal kali penciptaan. Dari sebuah air muncullah kita. Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya kalian akan kembali. Nah, dan sungguh berbeda dengan hisabnya orang-orang mukmin, hisabnya orang-orang kufar dan juga orang munafik, ala ru'usil khalaiq. Kata Rasulullah SAW, amman kufar wal munafikun fayunaja bihim ala ru'usil khalaiq. Orang-orang kafir, orang-orang munafik ini dihisab, semua anggota badannya akan bersaksi atas kejelekan-kejelekannya di hadapan semua makhluk-makhluk. Sungguh mereka juga diazab, disiksa dengan kehinaan. Bayangkan, orang mengira, kata Allah Subhanahu wa taala, kuntum tastatirun, walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ya'malun mimma ta'malun, tetapi kalian mengira bahwasanya Allah itu tidak mengetahui, tidak banyak tahu tentang apa yang kalian lakukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, benar, manusia ketika di dunia mungkin merasa kejelekan, kemaksiatan, dosa yang dia lakukan tidak ada yang melihat. Manusia tidak menyaksikan. Dan apabila manusia menyaksikan apa yang dia kerjakan dari aib-aib dan dosa-dosa, dia akan malu. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala sebutkan kejelekan itu, sebutkan dosa itu, ala ru'usil khalaiq, di hadapan seluruh makhluk. Betapa hinanya ketika itu orang kufar dan orang-orang munafik. Waliyadzubillah. Sudah akan melihat, bahkan sudah melihat neraka. Nah, dan mereka ini dihisab barakallahu fikum, hanya akan dilihat kejelekan-kejelekan saja. Kebaikannya itu tidak berguna. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin, dan kita datangkan amalan-amalan dari kebaikan-kebaikan yang mereka kerjakan, faja'alnahu haba'an mantura. Lalu kebaikan itu kita jadikan seperti debu yang berhamburan. Tidak ada kebaikan orang kufar dan orang munafik. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kita terkait menyingkap rahasia alam jin. Terakhir kita sudah masuk kepada gangguan-gangguan jin. Gangguan jin barakallahu fikum ini terbagi menjadi dua, yang tidak fisik, non fisik, yaitu was-was, dan ini yang paling mengerikan. Nah, bahkan dengannya lah nenek moyang kita, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam, ini dikeluarkan dari tempat asal kita, yaitu surga. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, fawaswasa ilaihi syaitan. Maka ketika itu syaitan memberikan waswas kepada Adam, qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil qud. Wahai Adam, aku akan tunjukkan kepadamu pohon keabadian, wa mulkil la yabla, dan juga kerajaan yang tidak akan binasa. Nah, sehingga oleh sebab itulah Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan Adam, orang tua kita, ya, keluar dari surga Allah subhanahu wa ta'ala. Namun syahidnya yang perlu kita ingat, barakallahu fikum, bahwasanya sebenarnya, sejatinya, asal dari kita, asal dari orang tua kita itu tinggalnya di mana? Di surga. Maka kita bersama-sama, barakallahu fikum, berusaha sekuat mungkin untuk kembali ke tempat asal kita, yaitu surga. Nah, barakallahu fikum. Dan was-was ini sangatlah mengerikan. Nah, lebih mengerikan dari gangguan-gangguan fisik, bahkan lebih mengerikan daripada pembunuhan yang dilakukan oleh jin atau syaitan. Nah, karena was-was ini bisa menjadikan seseorang kafir, keluar dari agama Islam, yang mana itu kejelekannya, adabnya, siksanya itu akan menjadi selama-lamanya, sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Nah, was-was ini warahmatullahi wabarakatuh akan selalu ada terus, bahkan sampai kita meninggal akan selalu dibisiki was-was. Tidak ada yang bisa terlepas dari was-was. Yang bisa yang kita lakukan barakallahu fikum adalah memperkecil was-was tersebut. Dengan sering apa? Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin benar-benar terlepas dari was-was itu, tidak mungkin. Akan selalu ada was-was itu. Karena itu adalah upaya terbesar dari syaitan. Bahkan ketika kita sholat saja masih ada was-was. Nah, dan subhanallah, ada kisah dari saudara kita barakallahu fikum, itu ketika sholat, was-wasnya itu semakin keras, semakin kencang malah. Sholat dia, ya. Ketika takbiratul ihram itu enggak selesai-selesai. Allahu akbar. Allahu akbar. Badal lagi. Bahkan kalau dia sholatnya sendirian, ya, dia ini apa? Pakai sorbannya nyebet-nyebet juga ada setan di hadapannya. Nah, ada lagi barakallahu fikum yang dia was-wasnya juga datang ketika sholat. Ketika dia sholat di daerah yang di ini masjid, di depan masjid atau sekitar masjid itu ada seperti gunung atau bukit. Ketika dia sholat, dia selalu was-was bahwasanya saya itu sholat untuk gunung ini. Jadi dia nggak tenang. Saya itu sholat untuk bukit ini, bukan untuk Allah. Akan selalu ada was-was seperti ini. Nah, caranya bagaimana? Selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, selalu berzikir. Naam, kalau sholat fokus, naam, barakallahu fikum, dan juga harus yakin. Harus selalu yakin. Terkadang, tanpa keyakinan ini, barakallahu fikum, syaitan akan datang dengan was-wasnya. Aduh, sudah batal belum ya? Aduh, ini air najis bukan ya? Biasanya kayak gitu. Iya. Setelah buang air misalnya. Afwan, lalu buang air, ya, selesai-selesai, aduh ini air, ini bukan ya. Makanya di antara bimbingan Rasulullah SAW, barakallahu fikum, ketika kita buang air, ya, kalau kita sering merasakan was-was tersebut, ya, celana kita dibersihkan, ada dalam sunnah Nabi Daud, dibersihkan, sehingga hilang was-was itu. Nah, demikian pula ketika sholat, kita diajari oleh Rasulullah SAW, ketika seseorang, dia sudah merasa batal atau belum, was-was ragu, tidak yakin, maka kata Rasulullah SAW, la tatruk, jangan meninggalkan sholatnya. Hatta yasma'a shaut, sampai dia benar-benar mendengar suara anginnya. Al yajida rihan, atau dia mencium baunya. Ini was-was akan selalu ada. Cuman perbedaannya kecil atau besar. Nah, dan bagaimana cara kita menjadikan itu kecil? Selalu berzikir, selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, dan juga yakin. Naam, barakallahu fikum. Ini terkait was-was, barakallahu fikum, sangat-sangat mengerikan, menjadikan ibadah seseorang tidak khusyuk, bahkan dia tidak yakin, na'am, selalu ragu, bahkan berakibat kepada kekafiran dan juga kemusyrikan. Barakallahu fikum. Na'am, ini pembahasannya akan sangat panjang. Namun kita lanjutkan kepada gangguan yang kedua, yaitu gangguan secara fisik. Gangguan secara fisik. Nah, selain was-was, jin yang jahat yaitu syaitan ini seringkali mengganggu manusia dengan perbuatan fisik. Gangguan fisik yang dimaksud barakallahu fikum, gangguan ini dapat dirasakan oleh indera-indera manusia, didengar oleh telinga kita. Pokoknya kalau sudah terdengar dengan telinga kita itu masuknya gangguan fisik. Bisa dilihat dengan mata kita atau bisa pula dirasakan oleh tubuh kita. Kita bisa merasakan nih, bulu kuduk kita merinding dan selainnya. Ini masuknya kepada gangguan fisik. Kita masuk kepada yang pertama, yaitu gangguan fisik berupa suara. Perbedaannya dengan was-was, barakallahu fikum, kalau was-was itu hati yang merasakan, itu tidak ada suaranya. Tetapi kalau sampai terdengar dengan suara kita, itu masuknya gangguan fisik. Nah, yang pertama dari gangguan fisik yaitu munculnya suara-suara yang menakutkan, yang mengganggu, bahkan menyesatkan anak Adam dari suara-suara syaitan atau jin. Secara asal, suara perkataan dan teriakan mereka tidaklah terdengar oleh telinga manusia. Ini secara asal. Jadi jin, bangsa jin, itu mereka juga berbicara sesama mereka. Teriak-teriakan sesama mereka. Bahkan membaca Al-Quran. Bahkan ada yang membaca Injil. Bahkan ada yang membaca Taurat. Tetapi secara asal tidak terdengar oleh manusia. Ini secara asal, karena alamnya berbeda. Nah, namun terkadang mereka mengganggu manusia sengaja dengan mengeluarkan suara yang bisa didengar oleh manusia. Nah, kalau mereka mengeluarkan suara lalu bisa didengar oleh kita, nah, itu berarti sudah disengaja, ya, bahkan termasuk dari gangguan. Harusnya mereka bersuara di alam mereka sendiri. Nah, barakallahu fikum. Di antara dalil bahwasanya terkadang mereka mengeluarkan suara hingga terdengar oleh telinga manusia adalah sebagaimana yang telah lalu ketika para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in mereka melakukan bai'atul Aqabah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu ada jin azab, Azabul Aqabah, jin penunggu Aqabah, mereka berteriak, ya ahlal jabajib wal jabajib, ya wahai para penduduk bukit al-manazil, halakum min mudammamin wasubba. Ini ada mudammam, yaitu Muhammad. Mudammam itu orang yang tercela. Kalau Muhammad apa artinya? Yang banyak dipuji. Nah, syaitan enggak mau manggil Muhammad, manggilnya mudammam. Ini mudammam. Ya, orang-orang kafir Quraisy juga kadang gitu. Manggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak mau Muhammad karena Muhammad artinya baik. Apa itu? Yang banyak dipuji, Muhammad, Hamid. Ya, sehingga orang-orang kafir Quraisy sama seperti syaitan ini manggilnya mudammam, orang yang tercela, banyak dicela. Ya, kadang lucu disebutkan dalam Sahih Bukhari itu barakallahu fikum, ya, orang kafir Quraisy bicara sama orang kafir Quraisy karena enggak mau ngomong Muhammad. Tidak mau manggil Nabi Muhammad SAW dengan nama Muhammad, manggilnya Mudammam. Ini, Mudammam, semakin ramai dakwah yang seterusnya. Mudammam siapa yang kamu maksud? Itu loh, Mudammam itu yang ini. Mudammam siapa? Itu Muhammad. Akhirnya apa? Tersebut juga namamu Muhammad. Subhanallah. Nah, kisah ini, barakallahu fikum, kembali ke pembahasan, menunjukkan bahwasanya terkadang mereka sengaja menakut-nakuti, mengganggu, dengan mengeluarkan apa suara dengan teriakan. Nah, ya ahlal jabajib, ya wahai orang-orang yang tinggal di pegunungan, yakni yang dimaksudkan adalah orang-orang kafir di sekitar Aqabah. Ya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya sedang melakukan bai'ah. Nah, demikian pula barakallahu fikum sebagaimana yang dikisahkan oleh Ibnu Katsir dan juga Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, yaitu ketika peperangan atau ketika perang Uhud. Nah, yang awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya yang dipimpin oleh Abdullah, na'am, barakallahu fikum, Ibn Jubair, Abdul, saya kira Ibn Jubair, Abdullah bin Jubair, 50 pasukan itu dikirim atau ditempatkan di bukit untuk menjadi pemanah. Dan yang ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berpesan, ya. Idza ra'aitumuna takhtufuna thayr. Kalau kalian wahai pasukan pemanah yang berada di bukit, ra'aitumuna, kalian melihat kami, takhtufuna thayr, kita sudah dicabik-cabik oleh burung. Ya. Fala tabrahu makanakum hadza. Jangan kalian tinggalkan tempat kalian ini. Tetap di bukit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza ra'aitumuna hadamna al-qaum wa ata'nahum. Dan juga ketika kalian melihat kita sudah mengalahkan musuh, bahkan kita sudah menundukkan mereka, fala tabrahun. Maka janganlah kalian, fala tabrahu makanakum. Jangan kalian tinggalkan tempat ini. Tetapi ternyata barakallahu fikum, ketika melihat kaum muslimin ketika itu menang, sudah memukul mundur pasukan, ya, tersisa harta rampasan perang, ghanimah. Maka sebagian dari kaum muslimin, ya, yang berjumlah 50, 40-nya ini turun. Padahal sudah diingatkan oleh Abdullah radhiyallahu taala, jangan turun, jangan turun. Rasulullah sudah berpesan kepada kita. Tetapi tetap turun. Hingga akhirnya barakallahu fikum, pemimpin berkuda dari kaum kufar Quraisy ketika itu yang dipimpin oleh sahabat Khalid bin Walid, yang belum masuk Islam, Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu, karena memang pintar strategi perangnya, panglima yang sangat luar biasa barakallahu fikum. Beliau melihat pasukan pemanah yang dari atas berkurang. Akhirnya apa? Pasukan kuda yang dibawa dia, ya, yang berjumlah sekitar 200-an, itu lari ke belakang bukit tersebut dan mulai menyerang pasukan muslimin yang ketika itu mengejar dibalik, dikejar dari belakang. Hingga akhirnya kaum muslimin barakallahu fikum ketika itu terdesak. Naam. Saking terdesaknya ketika itu, naam barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpojok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpojok dan banyak dari kaum muslimin yang meninggal. Kata Ibnu Katsir rahimallahu taala, "Walamma in hazama man in zahama minal muslimin yauma Uhud." Maka ketika pada hari Uhud ada kaum muslimin yang mereka kalah, wa qutila man qutila minhum, ada yang meninggal bahkan, nada asyaiton. Maka ketika itu syaiton berteriak. Nah, syaiton berteriak, ala inna muhammadan qutil. Ketahuilah sesungguhnya Muhammad qutil. Telah meninggal, telah terbunuh. Tidak ada wujudnya. Disebutkan oleh Ibnu Katsir, nada syaitan. Syaitan berteriak. Jadi ada suara yang ketika itu mempengaruhi kaum muslimin menjadi lemah, mempengaruhi orang-orang Quraisy menjadi apa? Semangat. Karena ada suara tiba-tiba, ala inna muhammadan qutil. Ketahuilah sesungguhnya Muhammad telah terbunuh. Dan ketika itu, ya, memang ada orang kafir Quraisy yang namanya Abdullah ibnu Qami'ah. Itu sempat menombak Rasulullah SAW sehingga patah apa ya gigi seri beliau, ya, gigi rubaik beliau, gigi seri yang keempat sebelahnya tari itu patah. Ketika Ibnu Qami'ah, Abdullah Ibnu Qami'ah mendengar, ya, teriakan seruan dari syaitan yang tidak ada wujudnya, ala inna Muhammadan qutil, ya, roja ila qaumi. Ibnu Qomiyah ini kembali kepada kaumnya dan mengatakan, qala lahum qataltu Muhammadan. Aku telah membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, padahal dia tadinya enggak ngerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terbunuh atau tidak. Karena dia hanya sempat menombak saja. Dan subhanallah, ketika itu hanya tersisa 9 orang di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasulullah SAW, ya, 7 diantaranya Ansor, 2 Muhajirin, yang 7 dari Ansor ini semuanya meninggal. Di antaranya adalah Syamash ibnu Uthman al-Makhzumi. yang beliau itu disebut oleh Rasulullah SAW, ma wajadtu syamas syabihan illal junnah. Tidaklah aku serupakan sahabat Syamas ibnu Uthman ibnu Uthman al-Makhzumi, tidaklah aku serupakan dia kecuali seperti tameng hidupku ilal junnah, seperti tameng hidup. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam madhab kanan ada Syamas, madhab kiri ada Syamas radhiyallahu ta'ala. Jadi benar-benar tameng hidup. Ya, ada pedang di sini, geser ke sana. Ke kiri, geser ke kiri. Sampai akhirnya beliau radhiyallahu ta'ala an, yaitu sekarat. Sekarat lalu dibawa ke saudarinya yaitu Ummu Salamah dan meninggal di situ. Nah, baginya surga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadi tameng hidup. Tidak pedulikan dirinya lagi. Ada tombak masuk ke Rasulullah, dia hadapkan. Sampai akhirnya ada satu tombak yang terkena Rasulullah, itu tombaknya Abdullah ibn Qomi'ah. Nah, barakallahu fikum. Dan ketika itu dari syaitan barakallahu fikum ada yang teriak, "Inna Muhammadan kutil." Ini menunjukkan barakallahu fikum memang terkadang syaitan, jin-jin yang jahat itu mengeluarkan suara hingga terdengar oleh telinga kita. Ini maksudnya gangguan fisik. Sengaja mereka. Nah, dan dengar teriakan ini barakallahu fikum banyak dari kalangan kaum muslimin yang gugur. Nah, di antaranya adalah Amr ibn Uqais radhiyallahu taala, yang dia barakallahu fikum dari sukunya dia paling telat masuk ke dalam agama Islam. Ketika perang Uhud, Amr ibn Uqais ini barakallahu fikum dia mencari teman-temannya, kok enggak ada. Ternyata sudah pada jihad semua di Uhud. Dan dia ketika itu belum beriman. Maka ketika mendengar teman-temannya pada berjihad, dia niatkan dirinya untuk beriman, langsung mengendarai kudanya. Langsung kudanya dibawa perang, menuju perang Uhud. Ya. Teman-temannya melihat, "Amr, Amr, kamu ngapain kesini? Jangan kesini, jangan kesini." Tetapi kata Amr ibn Uqais radhiyallahu ta'ala anhu, "Amantu, amantu, saya sudah beriman, saya beriman." Maka dia perang dengan gagahnya, barakallahu fikum, lalu gugur. Ya, sekarat. Nah, maka ketika sekarat, barakallahu fikum, dia dibawa di tempat peristirahatannya, ditanya, "Hamiyatan liqaumik aw ghadaban lahum?" Engkau itu berperang untuk menjaga kaummu, ya ini teman-temannya tadi, ya, teman-temannya dari suku dia yang masuk Islam, tapi dia belum masuk Islam, "aw ghadaban lillah?" Atau engkau memang marah karena Allah Subhanahu wa taala, berperang karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata dia, "Ghadaban lillahi wa rasul." Bal ghadaban lillahi wa rasul. Bahkan aku ini marah, aku ini berperang untuk Allah dan Rasulnya. Maka beliau ketika itu, setelah diucapkan ini, beliau meninggal. Dan beliau yang terkenal dengan sahabat yang belum pernah sama sekali sholat, tetapi masuk surga. Amr ibn Uqais radhiyallahu ta'ala an. Itu banyak yang gugur ketika itu. Talha ibn Ubaidillah. Banyak dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu majma'in yang gugur. Ya, di antara sebabnya ini teriakan syaitan, "Ala inna Muhammadan kutil." Ketahuilah bahwasanya Muhammad telah terbunuh, sehingga kaum muslimin ketika itu barakallahu fikum menjadi lemah dan kaum kufar menjadi na'am barakallahu fikum menjadi lebih kuat. Nah, ini dua dalil yang menunjukkan bahwasanya syaitan terkadang suaranya terdengar. Sudah, tidak bisa terbantahkan sudah. Jadi orang-orang nggak bisa, "Oh, saya nggak percaya itu suara setan." Nggak boleh. Nah, kalau memang sudah tidak ada manusia, tidak ada binatang dan yang lainnya, bisa jadi itu suara syaitan. Nah, ini dalilnya tadi, ya, ketika Aqabah dan juga ketika perang Uhud. Ada pula kisah yang masyhur. Ini kisahnya seorang ulama ahlu sunnah bermadhab Hambali, bermadhab Imam Ahmad bin Hambal. Yaitu kisahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau itu ahlu sunnah. Beliau ahlu sunnah. Bahkan termasuk dari madhabnya Imam Ahmad. Nah, beliau berkisah. Jadi Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu ta'ala. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sudah ada belum? Sudah ada belum, Mbak? Belum ya? Beliau berkisah. Kata beliau, "Kuntu marratan fil ibadah." Suatu ketika kata Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya. Suatu ketika aku sedang beribadah, fara'aitu arsyan aziman. Tiba-tiba aku melihat sebuah singgasana, ya, yang besar. Wa alaihi nurun, di atasnya ada cahaya. Jadi ada tempat duduk atau awan semacam itu, ya. Di atasnya ada cahaya. Tidak ada wujud apa-apa. Hanya ada singgasana. Mungkin kita gambarkan seperti awan, ya. Itu di atasnya ada cahaya. Faqala li, tiba-tiba ada yang mengatakan, ya, singgasana yang bercahaya ini tiba-tiba ada yang mengatakan, tidak kelihatan sosoknya. Berkata, ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, ana rabbuk, aku adalah Rabbmu. Naam. Waqad halaltu laka ma haramtu ala ghairik. Dan sungguh telah aku halalkan atasmu apa-apa yang aku haramkan atas selainmu. Bayangkan. Ya, coba kalau zaman sekarang ada orang tirakat. Ya. Zaman sekarang ada orang semedi. Bertapa. Ada yang bercahaya. Tiba-tiba datang. Ya fulan, ana rabbuk. Aku adalah Rabbmu. Qad halaltu laka ma haramtu ala ghairik. Sungguh telah aku halalkan kepadamu apa-apa yang haram atas selainmu. Bayangkan kalau zaman sekarang. Ada orang kayak gitu. Tirakat, topo, apalagi semedi, ada cahaya tiba-tiba mengatakan, saya adalah Rabbmu. Atau yang lain. Nah, barakallahu fikum. Tapi beda dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau adalah orang yang berilmu, orang yang faqih. Nah, beliau ketika itu malah bertanya, faqultu lahu, maka aku katakan kepada suara itu, antallah, engkau adalah Allah, alladzi la ilaha illahu, yang tiada ilah yang berhak diibadai kecuali dia, engkau adalah Allah, yang tiada ilah yang diibadai kecuali dia. Nah, lalu langsung ditegaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah, ikhsa ya Abdullah, ya Abdullah, ikhsa ya aduwallah. Celakalah, binasalah, wahai musuh Allah. Langsung, berani. Kalau orang berilmu ya gitu. Antallahu alladzi la ilaha illa huwa. Engkau adalah Allah yang tiada ilah selain dia. Ikhsa ya aduwallah. Celakalah engkau, wahai musuh Allah. Langsung dibutuhkan. Apa yang terjadi? Ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani langsung menyebutkan itu, langsung dengan tegasnya, ya, marah begitu barakallahu fikum, fatamazzaqa dzalikan nur, maka tiba-tiba cahaya yang langsung redup, sara zulmatan, langsung gelap lagi. Sudah langsung kalah. Saya harus yakin, harus tegas, ikhsa ya aduwallah, serakalah engkau wahai musuh Allah. Fatamazzaqa dzalikan nur wa sara zulmatan, cahaya yang redup langsung menjadi kegelapan. Naam, lalu suara tersebut mengatakan, ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, najauta minni bi fiqhika fi dinik wa ilmik wa manzilatik. Wahai Abdul Qadir, sungguh najauta, engkau telah selamat minni, dariku. Engkau telah selamat dari kesesatan yang aku buat. Dengan sebab apa? Bi fiqhika wa ilmika wa manzilatik. Dengan sebab ilmu dan kefaqihanmu terhadap agama. Nah, lalu kata syaitan tersebut, laqad fatantu bihadihil qishah 70 rajulan. Sungguh aku telah memfitnah, menjadikan orang tersesat dengan cara yang seperti ini 70 rajulan, 70 orang. Jadi sudah ada 70 orang barakallahu fikum yang dia tersesat dengan fitnah atau gangguan syaitan yang demikian. Cahaya, ana rabbuk, saya telah halalkan untukmu apa yang telah haramkan. 70 orang sudah. Ya, dengan sebab ini dia tertipu, tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, dan seterusnya. Kenapa? Karena sudah bertemu Rabbnya. Nah, ini tanpa ilmu. Barakallahu fikum. Faqila lahu, maka dikatakan oleh seseorang kepada Abdul Qadir, kaifa 'alimta annahu syaitan? Wahai Abdul Qadir, kok engkau tahu bahwasanya itu syaitan? Kenapa? Ya, padahal dia ngaku Rob. Ya. Tapi kok kamu langsung tegas, ikhsa ya Abdullah, serakalah wahai musuh Allah. Qala biqaulihi, maka beliau mengatakan, saya tahu bahwasanya dia syaitan ketika dia mengucapkan qad halaltu laka ma haramtu ala ghairik, telah kuhalalkan untukmu atas apa-apa yang haram kepada selainmu. Lalu kata beliau, waqad alimtu, dan sungguh aku telah tahu, aku telah yakin, anna syari'ata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la tunsakh wa la tubdal. Sungguh aku yakin, aku tahu bahwasannya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan pernah terhapus lagi dan tidak akan pernah tergantikan. Sudah wajib sholat dari sekarang sampai hari kiamat. Wajib zakat dari sekarang sampai kiamat. Wajib barakallahu fikum zakat atau haji dari sekarang sampai hari kiamat. La tunsakh wa la tubdal. Tidak akan diganti, tidak akan terhapus. Yakin. Beda sama orang-orang yang tidak yakin, dengar ini malah alhamdulillah. Menjadi apa? Ma'rifah. Ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sudah yakin, sudah tirakat, sudah dapat wangsit. Nah, para kawasan itu syaitan semuanya. Ya, kekuburan, tiba-tiba ada suara cucuku, tolong, ini, saya di sini tersiksa, ini saya belum selesai hajatnya, tolong, ini syaitan sudah. Jangan tertipu. Ya, lagi apa ada suara apa-apa. Ini mesti dari syaitan, gak mungkin yang lain. Dan dalilnya ini. Barakallahu fikum. Nah, di riwayat lain, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah taala ketika ditanya, "Kenapa engkau tahu kalau bahwasanya dia bukan Allah? Dia syaitan. Dari mana engkau tahu?" "Dari ucapan dia mengatakan Rabbuk." Karena tidak akan bisa syaitan mengatakan anallah. Saya adalah Allah, tidak bisa. Itu di riwayat lain. Tapi riwayat yang kita bacakan yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa, di mana tahunya, yaitu kok bisa dia mengatakan saya terbebas dari syariat? Enggak mungkin, pasti setan. Tapi kalau orang barakallahu fikum ma'indahu ilm, tidak memiliki ilmu tapi hanya semangat beribadah saja, dia bisa kena dia. Ya, oh iya, mungkin saya sudah banyak ibadah. Saya sudah banyak bersedekah, saya banyak puasa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun tidak pernah bolong, mungkin ini saatnya saya tidak beribadah. Makanya penting barakallahu fikum untuk kita berilmu. Nah, barakallahu fikum, ini suara-suara yang muncul untuk mengganggu ya, menakut-nakuti atau apa, menyesatkan keluar ya. Nakut-nakuti misal suara ketawa mungkin ya, tiba-tiba nggak ada apa-apa. Dan jangan heran karena mungkin dalilnya sudah kita sebutkan ya, gundur sangat tak mungkin. Jangan takut, tegas ya, pergi musuh Allah ya. Jangan takut, seperti tadi saya Abdul Qadir Al-Jailani, ikhfa ya Abdullah, pergilah, selakalah engkau wahai musuh Allah, langsung soradul mata, langsung ke gelap. Barakallahu fikum. Nah, ini gangguan fisik yang pertama, suara yang menakutkan, mengganggu dan menyesatkan banyak adam. Kita masuk yang kedua. Di antara gangguan fisik, beneran belum? Sudah ya? Sudah. Kok belum? Semangat teman. Yang selanjutnya yaitu mimpi buruk. Nah, nanti dibahas dalam mimpi buruk ini yang disebut dengan ketindihan, direp-repi. Nanti maksudnya dalam bab mimpi buruk. Mimpi buruk sudah dan nanti kita cukupkan. Barangkali ada pertanyaan, satu. Kalau enggak kita cukupkan. Tafadhol, kalau mau bertanya. Kalau enggak ada, alhamdulillah. Ada ya, kita sebutkan sampai di sini. Nastaghfirullah sallallahu bina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah jami'an.